إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعد. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah jemaah salat Maghrib Masjid Al-Hidayah Rosari rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian dari kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin, buah karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita masuk pada bab yang ke-20, itu bab menunjukkan kebaikan dan mengajak kepada hidayah atau kepada kesesatan. Penjelasannya di sini Imam Nawawi rahimahullah taala membuat judul bab, bab menunjukkan kebaikan dan mengajak kepada hidayah atau pada kesesatan. Maka di sini dibedakan antara menunjukkan kebaikan dan mengajak. Apa bedanya? Yang namanya menunjukkan kebaikan adalah ketika seorang itu menjelaskan kepada orang lain hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, hal-hal yang manfaat, yang dia banyak orang itu akan bisa mengambil manfaatnya berkenaan dengan masalah agama ataupun masalah dunia. Dan Nabi mengatakan, siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia seperti orang yang melakukannya. Itu mendapatkan pahala dari orang yang melakukannya. Adapun mengajak kepada kebaikan, maka itu satu hal yang lebih daripada sekedar menunjukkan kebaikan. Karena seorang itu terkadang menunjukkan kebaikan, menjelaskannya, namun tidak ada bahasa persuasi, tidak ada bahasa ajakan yang meluncur dari lisannya. Oleh karena itu, maka orang yang mengajak kepada kebaikan itu yang lebih sempurna dan lebih utama dibandingkan orang yang sekedar menunjukkan dan memberitahu kebaikan. Dan kita sebagai seorang muslim diperintahkan untuk mendakwahkan kebaikan, yaitu mendakwahkan dan mengajak orang kepada agama dan aturan Allah Azza wa Jalla, sebagaimana firman Allah di wada'u ila rabbika, dan firman Allah di surat An-Nahl wada'u, atau kemudian wada'u ila rabbika, itu surat Al-Hajj sampai akhir ayat, innaka la'ala hudam mustaqim, yang engkau berada di atas petunjuk yang dan hidayah yang lurus. Maka di sini kita jumpai perbedaan antara menunjukkan dan memberitahukan kebaikan dengan mengajak. Ya, semua orang yang mengajak kepada kebaikan pasti dia memberitahukan, ini kebaikan, ini kebaikan. Namun orang yang memberitahu kebaikan belum tentu terkandung pada kalimat-kalimatnya ajakan atau persuasi untuk melakukan kebaikan. Dan yang diperintahkan oleh Allah kepada kita sebagai seorang muslim adalah bukan hanya sekedar menunjukkan kebaikan, meskipun itu sudah berpahala. Karena Nabi mengatakan, man dala ala khairin falau misru ajri fa'ilihi, siapa yang memberitahukan orang lain kebaikan, maka untuknya ganjaran sebagaimana ganjaran orang yang melakukannya. Namun yang diperintahkan hendaknya seorang muslim lebih afdal lagi, yaitu mengajak, mendakwahkan kebaikan. Dan di sini ada satu hal yang menarik tadi yang kita bacakan, bahasanya menunjukkan kebaikan yang berpahala itu bukan hanya dalam masalah fi umuri dinihim, bukannya dalam masalah agama, namun menunjukkan kebaikan dan hal yang manfaat serta hal yang positif yang berpahala itu juga dalam masalah dunia. Maka ketika kita berbagi kiat-kiat yang manfaat, ya, kemudian resep-resep atau kemudian hal-hal yang positif, berkenaan dengan sharing-sharing hal yang baik, hal yang bermanfaat, boleh jadi dalam masalah bisnis, dalam masalah mengelola keuangan, atau kemudian dalam merawat kendaraan atau mengamankan kendaraan, gimana mengunci kendaraan yang aman dari maling dan sebagainya, maka ini satu hal yang berpahala. Satu hal yang berpahala itu termasuk dalam hadis man dalla ala khairin, siapa yang menunjukkan kebaikan, maka untuknya ganjaran sebagaimana ganjaran untuknya ganjaran orang yang melakukannya. Kemudian ayat dalam masalah ini ada firman Allah di surat An-Nahl, udau ila sabili rabbika bil hikmati wal ma'idhatil hasanah. Ajalah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik, dan debatlah ketika diperlukan dengan cara yang lebih baik. Demikian juga firman Allah Ta'ala di surat Ali Imran, wal takum minkum ummatu yada'una ilal khair, ndaklah di antara kalian ada sekelompok orang yang mengajak kepada kebaikan, memerintahkan yang ma'ruf dan melarang dari hal yang mungkar, dan hanyalah mereka manusia-manusia yang beruntung. Maka ayat ini dan semisalnya semuanya menunjukkan bahasanya seorang muslim sepatutnya adalah seorang da'i yang mengajak kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan maka hendaknya setiap muslim itu jadi da'i, dan setiap muslim itu adalah duta untuk agamanya dengan perbuatannya, demikian juga dengan tutur katanya. Da'i tidak harus kemudian identik dengan orang yang naik ke atas mimbar. Maka kita semua adalah duta untuk duta-duta Islam. Kita semua adalah duta-duta Islam dengan perbuatan kita, dengan perbuatan kita, dengan akhlak mulia Islam yang kita terapkan dalam kehidupan kita, dengan adab Islam yang kita praktekkan dalam kehidupan kita, maka kita telah jadi duta Islam. Karena dakwah itu ada dengan lisan dan ada dakwah dengan perbuatan. Dan seringkali dakwah dengan perbuatan, contoh nyata, itu jauh lebih berkesan daripada ucapan. Meskipun ucapan itu juga bisa sangat berkesan, manakala ucapan itu muncul dari orang yang mengamalkan apa yang dia katakan. Walakin la yumkin, akan tetapi seorang itu tidak bisa mendakwahkan satu hal kecuali ketika dia punya ilmu tentang hal yang dia dakwahkan. Seorang itu tidak mungkin bisa mendakwahkan sholat kalau dia tidak tahu sholat yang dia dakwahkan. Ya, ketika seorang itu mendakwahkan ayo sholat, ya, kemudian dia yang diajak kemudian merespon, ya saya ingin sholat, ajari saya sholat, gimana caranya sholat? Ya terserah kamu lah, pokoknya yang penting sholat. Kan tidak mungkin. Tidak mungkin. Maka seorang itu tidak akan bisa sempurna mengajak orang lain kepada kebaikan, ya, kecuali jika dia mengilmui hal yang dia dakwahkan. Karena jika seorang itu tidak mengerti, boleh jadi dia mengajak pada sesuatu yang dia kira baik, ternyata itu satu hal yang tidak baik. Dia kira itu hak, padahal ternyata batil. Dia ajak, dia share, dia bagikan pada orang lain hadis yang dia kira ini hadis Nabi, padahal ternyata hadis palsu. Dan ketika orang itu tidak cukup modal ilmunya, maka boleh jadi melarang sesuatu yang dikira buruk, padahal itu ternyata kebaikan. Oleh karena itu, satu hal yang sangat penting, tidak boleh tidak harus ada ilmu terlebih dahulu. Faya ta'alamul insanu mayatu'u ilaih, maka hendaknya seorang itu mempelajari, mengilmui apa yang akan dia dakwahkan, sehingga dia akan bisa betul-betul mengajak orang kepada kebaikan. Dan ketika kita katakan dalam mengajak pada kebaikan itu harus dengan dasar ilmu, maka ilmu di sini tidak harus yang muluk-muluk. Non ilmu apa yang mau dia dakwahkan itu hendaknya dia kuasai dengan sebaik-baiknya. Tidak harus kemudian jadi Imam Syafi'i, jadi Imam Malik, jadi Imam Ahmad untuk kemudian berdakwah. Namun yang dimaksud dengan harus berilmu adalah ya, materi yang disampaikan, materi yang mau didakwahkan dan di ya, yang manusia kita ajak untuk melakukannya haruslah satu materi yang kita kuasai dengan baik. Oleh karena itu maka hendaknya seorang itu mendakwahkan Islam baik dia adalah seorang alim mutabahir, seorang yang berilmu yang melaut ilmunya, faham semua bab-bab ilmu, ataukah dia cuma mengetahui satu masalah yang dia dakwahkan. Maka tidaklah disyaratkan seorang untuk berdakwah, seorang itu harus berilmu dalam pengertian melaut ilmunya, ilmunya bagikan lautan, mengetahui segala sesuatu. Oleh karena itu kita andaikan kita ingin mendakwai seorang untuk menegakkan sholat, maka cukup ketika kita faham hukum-hukum sholat dan kita kenal tata cara dan aturan sholat dengan baik, maka hal tersebut sudah cukup untuk jadi modal untuk mendakwahkan sholat. Meskipun kita tidak tahu bab-bab ilmu yang lain. Hal ini karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku meskipun hanya satu ayat, yaitu satu permasalahan. Hadis ini banyak disalahpahami oleh sebagian orang yang memaksakan diri untuk mengajak padahal tidak punya modal. Dan ini satu sikap yang tidak benar. Padahal ini satu hal yang tidak benar. Dan tidak demikian makna ayat. Yang dimaksud dengan makna hadis, yang dimaksud sampaikan meskipun satu ayat itu satu permasalahan, ada satu permasalahan yang betul-betul dikuasai, diilmui, dimengerti. Oleh karena itu maka Nabi katakan sampaikan anni dariku. Ini menunjukkan kalau betul-betul diilmui. Dariku, dari Nabi. Artinya kita tahu semacam inilah yang Nabi ajarkan. Semacam inilah yang benar menurut ajaran Nabi. Bukan kira-kira, bukan kayaknya, bukan sepertinya. Namun betul-betul anni, dariku. Betul-betul itu dariku. Inilah hukumnya Nabi, inilah ajarannya Nabi, inilah yang Nabi inginkan dan yang Nabi harapkan dan Nabi maksudkan. Oleh karena itu maka ini adalah ada sikap-sikap yang tidak benar. Maka orang kemudian memaksakan diri untuk bicara tentang masalah agama padahal tidak punya ilmu, ini sikap yang tidak benar. Ada orang yang sudah mengerti satu bagian dari ilmu namun tidak mau mendakwahkannya dengan alasan saya belum jadi Imam Syafi'i, nanti saya dakwah setelah saya jadi Imam Syafi'i. Ini juga tidak benar. Ini dua sikap, ini sikap yang tidak benar. Yang pas, sikap yang pertengahan. Dalam dakwah itu harus dengan modal ilmu. Artinya tidak boleh dakwah dalam artian bicara tentang masalah agama tidak menguasai materi yang didakwahkan. Namun menguasai materi yang didakwahkan itu tidak harus nunggu sampai jadi ulama besar. Ini sikap pertengahan dalam masalah ini dan ini sikap yang tepat dan benar dalam hal ini. Oleh karena itu tidak boleh berdakwah dalam artian naik ke atas mimbar tanpa ilmu sama sekali. Karena ini satu hal yang berbahaya. Berdakwah tanpa ilmu satu hal yang berbahaya, membahayakan orang yang berdakwah dan membahayakan orang yang didakwai. Membahayakan orang yang berdakwah karena Allah mengharamkan bicara tentang masalah agama tanpa ilmu. Sebagaimana firman Allah di surat Al-A'raf ayat yang ke-33, di antara hal yang Allah haramkan adalah wa antakulu 'alallahi ma la ta'lamun. Kalian bicara tentang masalah agama tanpa ilmu. Demikian juga firman Allah di surat Al-Isra ayat yang ke-36, wala taqfu ma laysa laka bi 'ilm. Janganlah engkau ikuti dan engkau katakan sesuatu yang engkau tidak punya ilmu, data atau data tentangnya. Baik itu masalah dunia apalagi masalah agama. Maka arti surat Al-Isra 36 maknanya adalah jangan ikuti sesuatu yang kau tidak punya ilmu tentangnya karena anda akan diminta pertanggungjawaban tentangnya. Oleh karena itu lanjutannya ayat sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Maka ini syarat yang pertama, atau hal yang sangat penting, yang pertama berkenaan dengan masalah dakwah, yaitu dengan modal ilmu, yaitu ilmu tentang masalah yang mau didakwahkan. Kemudian yang kedua, seorang yang hendak berdakwah maka tidak boleh tidak adalah dia adalah seorang yang bijaksana dalam dakwahnya. Apa itu bijaksana? Menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, ya, menempatkan segala permasalahan sesuai dengan porsinya. Mana porsi yang lebih didahulukan, mana yang perlu dibesarkan, digarisbawahi, mana yang cukup sambil lewat, ya mesti mengerti. Demikian juga menempatkan posisi objek dakwah, ya, maka tentu mendakwai atau menegur atau mengingatkan orang yang keliru itu berbeda-beda caranya. Jika yang keliru itu adalah seorang ustadz, seorang mubalik atau dianggap ustadz, tentu cara menegurnya, ya, cara mengingatkannya berbeda dengan orang yang orang yang biasa. Kalau orang yang biasa boleh jadi kita bisa langsung to the point. Ya, tadi ini begini-begini, ini kurang pas, ya, maaf, ya, ini tadi sholat kemudian pakai levis, ya, kemudian pakai kaos pas rukuk, kemudian pas sujud, kemudian ini kaosnya ketarik ke depan, celananya tarik ke belakang, ya, akhirnya kelihatan ini, ya, tidak memenuhi syarat, ya, sholat menutup aurat, ya. Ya, maka kepada orang yang tidak mengerti kita bisa bicara secara semacam itu. Namun orang yang punya kedudukan, karena dia diustadkan atau dikiaikan, tentu caranya berbeda. Ya, maka bisa jadi caranya adalah dengan pura-pura bertanya. Dan pura-pura bertanya itu satu hal yang boleh. Dalilnya dialog antara Jibril dengan Nabi. Apa yang dilakukan oleh Jibril kepada Nabi? Pura-pura bertanya, apa itu Islam? Setelah dijelaskan apa Islam, benar, itulah Islam. Ya, benar seperti itulah Islam, pura-pura bertanya. Ya, maka kepada seorang yang kita, orang ditokohkan, diustadkan, dikiaikan, maka kita ketika kita ingin mendakwainya, ya, meluruskan yang kurang pas, maka kita sodorkan kepadanya. Maaf, ini, maaf Ustaz, ini saya agak bingung ini, tolong ini ada baca buku yang gimana gitu loh, ya. Nah, tolong kemudian Ustaz untuk jelaskan, tolong jelaskan. Padahal di situ kalimatnya adalah teguran untuk beliau yang membacanya. Ya. Oh ya, yang benar ya seperti ini, seperti yang disampaikan di buku ini maksudnya begini. Oh iya, kemarin ceramah saya agak beda dengan ini. Yang betul yang di sini, yang ceramah saya itu kurang pas. Nah, ya, maka jadi bentuknya dengan bertanya, menyodorkan buku minta untuk dijelaskan, menyodorkan hadis minta untuk dijelaskan. Saya belum paham atau kurang paham, saya ingin sekali kemudian paham hadis ini, tolong saya jelaskan. Padahal isi hadisnya menegur beliau. Ya, maka dengan kita bertanya dalam tanda kutip pura-pura bertanya, dan ini satu hal yang satu bentuk adab dan etika yang baik, dan itu satu hal yang ya, ada contohnya, ada dalilnya, pura-pura bertanya untuk memberitahu, untuk mendakwahkan, sebagaimana Jibril pura-pura bertanya kepada Nabi untuk mendakwahkan apa itu pengertian Islam atau apa itu pengertian iman. Nah, maka hikmah adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Maka ya, cara mendakwai orang yang memang sudah ya, peduli kepada Allah, ya, maka dengan bahasa yang sesuai dengannya. Orangnya sudah kemudian tertarik dengan agama, berbeda dengan orangnya yang masih seenaknya. Wayadu al insan al jahil, orang yang blank, tidak punya pengetahuan tentang masalah agama, yang dia mudah untuk diberi masukan, maka kalimat-kalimatnya sesuai dengan yang cocok untuk dirinya. Berbeda dengan orang yang punya pengetahuan tentang agama namun pengetahuannya keliru. Maka nanti cara dialognya berbeda. Maka kullu unasin, masing-masing orang itu punya cara pendekatan, cara dakwah yang khusus, yang spesial sesuai dengan keadaannya masing-masing. Dalil bahasanya objek dakwah itu kita harus petakan. Ya, kemudian disikapi dengan sikap-sikap yang berbeda. Dalilnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Lantas Nabi memberikan informasi kepada Yaman, kepada Mu'adz bin Jabal tentang kondisi ya, objek dakwahnya nanti. Kamu akan datangi sekelompok ahli kitab. Engkau akan datangi ahli kitab yang mereka ini punya kitab suci yang asalnya adalah wahyu. Mereka ini punya ilmu. Mereka itu tidak blank. Lain hanya dengan orang musyrik yang dasar agamanya asal-asalan. Blank, tidak punya dasar berpijak. Maka Nabi beritahukan kepada Mu'adz keadaan penduduk Yaman dalam rangka supaya Mu'adz menyiapkan apa yang perlu dia siapkan menghadapi mereka. Dengan dalam tujuan supaya Mu'adz menyikapi objek dakwahnya dengan sikap yang tepat. Karena mereka ini, karena yang akan beliau dakwahi adalah orang Nasrani, penduduk Yaman. Orang Nasrani, mereka ini punya kemampuan untuk berdebat disebabkan ilmu yang mereka miliki. Yang ini satu hal yang tidak dijumpai pada orang yang lain. Maka orang musyrik Arab, maka dia orang yang bodoh dan sesat, blank, karena enggak punya dasar pijakan. Akan tapi ahli kitab punya ilmu. Maka menghadapi ahli kitab memerlukan persiapan yang sempurna. Demikian juga menghadapi mereka dengan cara-cara yang cocok bagi mereka. Karena mereka memandang diri mereka orang yang ahli kitab dan orang yang berilmu. Maka disampaikanlah hal ini. Maka orang yang mendakwahi mereka perlu memperhatikan bagaimanakah cara ya, cara berdakwah. Oleh karena itu Nabi menyampaikan kepada Mu'adz bin Jabal, nanti objek dakwahmu, ya, audiennya adalah orang-orang yang menganggap dirinya berilmu. Ya, contoh yang lain, dari contoh yang real, ya, misalnya ada seorang yang tidak tahu, karena tidak tahunya dia bicara saat sholat. Karena dia mengira bahasanya berbicara saat sholat itu tidak membahayakan sholat dan tidak merusak sholat. Dan orang ini karena kepolosannya dan karena ketidaktahuannya, sebagaimana pernah terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang sahabat yang baru saja masuk Islam, Muawiyah ibn Hakam As-Sulami, ya, dia tidak tahu kalau berbicara ketika sholat itu terlarang, maka dia ngomong ketika sholat. Murni karena tidak tahu. Maka orang semacam ini yang melakukan kesalahan karena blank, murni tidak tahu, maka tidak selayaknya dicela, dibentak, atau disikapi dengan sikap yang keras. Dan kita katakan kepadanya jika dia, manakala dia telah selesai salat, selesai salat itu tidaklah layak di dalamnya satupun ucapan manusia. Isi salat adalah tasbih, takbir, dan baca Al-Quran. Dan seandainya kita mengetahui ada orang yang telah tahu bahasanya berbicara ketika salat itu haram dan membatalkan salat, akan tetapi dia seenaknya, wal'iyadzubillah, sehingga dia tetap berbicara tanpa peduli, maka orang ini kita berdialog dengannya dengan dialog yang cocok baginya. Di antaranya kita sikapi dengan sikap yang agak keras, kita sikapi dengan boleh jadi dengan bentakan atau teguran yang keras jika itu memang yang cocok dan pas untuk dirinya. Yang jelas di kulli maqam maqal, yang namanya sikap hikmah adalah mengamalkan kaidah orang Arab yang mengatakan setiap ucapan dan gaya ucapan itu punya tempatnya sendiri-sendiri. Maka orang yang bijak itu bukan orang yang selalu lembut, selalu lembut ya, dan tidak pernah keras, tidak pernah tegas. Bukan itu orang yang bijak. Bukan pula orang yang bijak keras terus tidak pernah lembut. Namun sikap yang bijak adalah lembut pada waktunya, keras dan tegas pada sikonnya. Itu orang yang disebut dengan orang yang memiliki hikmah. Oleh karena itu Allah katakan, "Uda'u ila sabil rabbika bil hikmah." Ajaklah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Dan hikmah adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Meletakkan orang, menyikapi orang sesuai dengan kedudukannya. Berbicara kepada orang yang lebih tua tentu berbeda dengan teman sendiri. Tentu dengan orang yang lebih muda tentu berbeda. Demikian juga masing-masing topik pembicaraan itu ada porsinya. Ada yang perlu digaris bawahi, ada yang cuma cukup sambil lalu dan yang lain. Ya, maka hikmah artinya memposisikan orang pada posisinya masing-masing. Ya, ya, hikmah artinya kita tidak ngobrol dengan orang dengan satu gaya, satu cara. Tidak kemudian mendakwahi orang dengan satu bentuk tata cara. Namun yang namanya hikmah adalah kita jadikan untuk masing-masing orang cara yang cocok dan pas untuk dirinya. Oleh karena itu tidak boleh tidak seorang da'i, seorang yang mau mengajak orang lain harus tahu keadaan orang yang didakwai. Karena orang yang didakwai, audien dakwah itu macam-macam. Boleh jadi orang yang polos, boleh jadi orang yang keras kepala dan sombong, boleh jadi orang yang menerima kebenaran akan tetapi tidak tahu. Kalau itu tidak mengetahui kebenaran karena dia salah berijtihad atau karena faktor yang lain, maka masing-masing orang didekati dengan cara yang cocok baginya. Kemudian Imam Nawawi membawakan ayat, yaitu di surat An-Nahl ayat ke-36, Uda'u ila sabila rabbika bil hikmati, surat An-Nahl ayat yang ke-125, Uda'u ila sabila rabbika bil hikmati wal mu'idatil hasanah, ajalah manusia kepada jalan Tuhanmu. Yang dimaksud dengan jalan Allah adalah agama. Agamanya itu Islam dan syariat Allah Subhanahu wa taala yang Allah syariatkan untuk hamba-Nya. Maka Islam itu disebut dengan jalan Allah karena dua alasan. Ya, Islam itu disebut dengan sebutan jalan Allah karena dua faktor. Yang pertama, karena Allah yang meletakkannya. Allah yang menunjukkannya kepada manusia. Ya, kemudian yang kedua, karena dialah satu-satunya jalan yang mengantarkan orang kepada ridha Allah Subhanahu wa taala dan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam disebut dengan sebutan jalan Allah. Karena dialah jalan satu-satunya mengantarkan kepada Allah, ridha Allah dan surga Allah. Ya, agama yang lain itu tidak mengantarkan ke surga Allah namun mengantarkan pada neraka milik Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada satupun yang mengantarkan kepada Allah kecuali jalan Allah. Itulah jalan yang Allah syariatkan untuk hamba-hambanya melalui lisan para rasul salatullah wasalamuhu alaihim. Ya, maka ajalah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Dan hikmah kata para ulama diambil kata-kata ihkam artinya kokoh. Itqanu syai artinya itqan, yaitu itqanu syai, yaitu kokohnya sesuatu sehingga sempurna tidak cacat. Dan sesuatu itu kokoh dan sempurna manakala semuanya diletakkan pada tempatnya. Meja ini meja yang kokoh. Ketika semuanya ada pada tempatnya, paku ada pada tempatnya, kaki itu ada pada tempatnya, dan semuanya pada tempatnya. Itu nanti jadi kokoh dan sempurna. Dan kalau ada salah satu yang tidak pada tempatnya, paku ini harusnya di sana, ditaruh, ya, harusnya ditaruh di atas, ditaruh di bawah, nah ini nanti, ya, nanti kemudian tidak kokoh sehingga bisa goyah, bisa goyang-goyang dan seterusnya. Dan maka sesuatu itu adalah itqan, sesuatu itu adalah kokoh dan sempurna manakala semuanya diletakkan pada tempatnya. Sehingga kesimpulannya hikmah adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sedangkan mu'idatul hasanah, ya, di tempat kita seringkali mu'idatul hasan itu artinya ceramah agama. Ya. Ketika nanti akan ada ustaz yang menyampaikan materi, maka sebagian MC mengatakan dan acara berikutnya, ya, kita marilah kita simak bersama mu'idatul hasanah. Mu'idatul hasanah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz ya, Fulan misalnya. Ya, maka di tempat kita seringkali mu'idah itu diartikan dengan pengajian. Ya, dan ini tidak pas karena yang namanya mu'idhah itu adalah nasihat yang menyentuh hati, tadzkir, mengingatkan, nasihat yang itu nasihat tersebut bergandeng dengan motivasi membangkitkan semangat atau membuat rasa takut. Nah itu yang namanya mu'idhah, ya, nasihat yang menyentuh hati, hati tersentuh, boleh jadi termotivasi, jadi semangat, atau hati tersentuh kemudian jadi mundur, jadi takut, jadi tidak berani. Itu namanya mau'idhah. Maka mau'izah tentang sholat, maka nasihat yang menyentuh hati, yang ternyuh menyentuh di hati sehingga orang jadi semangat untuk rajin sholat. Ada mau'izah tentang bahaya zina, maka bermain dengan sejumlah kata dan ungkapan yang dinilai menyentuh hati sehingga hatinya tersentuh, akhirnya takut dengan zina dan ngeri dengan zina dan bertekad kuat untuk tidak mau dekat-dekat dengan zina. Nah, itu namanya mau'idhah. Boleh jadi bentuknya memotivasi orang jadi semangat, dan boleh jadi orang itu jadi keder, takut, mundur. Ya, maka baik model pertama ataupun yang kedua, sama-sama keduanya disebut mau'idhah. Jadi tidak sekedar pengajian. Kalau pengajiannya itu menyentuh akal, ya, maka dia bukan mau'idhah. Yang namanya mau'idhah itu menyentuh hati. Ya, hal-hal yang nasihat-nasihat yang menyentuh hati. Dan ini cocok diterapkan pada seorang yang ada padanya sedikit al-i'rad, berpaling. Ini cocoknya untuk orang yang ngerti kalau sholat itu wajib namun malas-malesan. Maka cocok dikasih mau'idhah agar semangat dan rajin sholat. Kemudian mau'idhah untuk tentang masalah zina cocok untuk orang yang ngerti, menyadari zina itu haram namun dekat-dekat dengan zina. Maka diberikan padanya nasihat yang menyentuh hatinya, bukan hanya menyentuh akalnya, menyentuh hatinya sehingga dia takut dengan zina dan mundur dan menjauhinya. Maka yang cocok untuk mau'idhah hasanah, yang adalah manakala ditujukan kepada orang yang ngerti namun agak seenaknya. Syai' minal i'rad. Orang inilah yang layak untuk mendapatkan mau'idhah dan nasihat. Dan jika hal tersebut tidak bermanfaat, maka ini berarti orangnya adalah orang yang ngeyel. Maka untuk orang yang ngeyel, maka yang pas adalah debat dengan cara yang lebih baik. Maka jika seorang itu ada pada dirinya unsur membantah, maka di antara metode dakwah adalah membantahnya. Namun catatan penting adalah bantah dan debatlah dengan cara yang lebih baik. Ya, di antara cara yang lebih baik artinya min haitsu musyafahah, yaitu dialog langsung. Maka dialog langsung empat mata itu lebih bagus daripada debat di dunia maya. Duduk kemudian ketemu, sehingga nanti ketemu tahu ini ngomong sambil senyum ataukah sambil marah, sambil melotot. Maka ini tentu berbeda, nilai rasanya berbeda. Maka lebih baik dari sini dilihat dari sisi musyafahah, ketemu langsung. Ketemu langsung dan debat yang manfaat itu manakala bukan debat publik, dilihat oleh banyak orang. Ketemu langsung, ngobrol sambil makan malam, sambil makan siang, sambil ngeteh-ngeteh, sambil ngopi-ngopi kalau hobi ngopi, dan berdua. Nah, ini yang manfaat, karena dalam kondisi-kondisi semacam ini orang bisa berani mengakui kesalahannya dan kekeliruannya. Dan kalau di depan audiens, di depan publik, di depan murid-muridnya, enggak mungkin. Dia mengatakan, ya memang saya keliru, enggak mungkin. Kemudian demikian juga di antara sisi yang lebih baik adalah falatut sadid alaihi, jangan kemudian terlalu keras, meskipun juga jangan terlalu ringan. Melihat mana yang lebih pas. Maka bila tiasa dengan cara yang lebih pas dari sisi uslub, dari sisi gaya bahasa, dan di antara uslub atau gaya bahasa yang baik dalam debat adalah ngomongnya tetap dengan senyum tanpa suara yang meninggi, kemudian banyak diringi dengan senyuman padahal sebenarnya emosi. Namun orang yang bisa semacam ini dia sudah memenangkan perdebatan. Ketika lawannya itu melotot-melotot, suaranya keras-keras, sambil gedoh-gedoh meja, dia cuma senyum-senyum saja. Ya, cuma senyum-senyum, ya, masih tetap datar, biasa, lembut, namun menusuk. Nah, ya, lembut, datar, biasa, namun menusuk. Nah, sehingga dia tambah marah, namun dia juga tambah senyum saja. Ya, maka itu uslub yang lebih baik. Demikian juga iqna. Tidaknya lebih baik dalam masalah memuaskan. Yalah, memuaskan, argumen yang memuaskan. Apa yang dimaksud dengan memuaskan? Sebutkan alasan-alasan yang memungkinkan dia puas dengan pendapat kita. Dan ini nanti melihat gimana orangnya, gimana cara orang itu puas dan yakin kalau inilah yang benar. Nanti melihat orangnya, karena orang itu beda-beda. Di antara manusia ada orang puas dan yakin dengan dalil syar'i, itu jauh lebih memuaskan dibandingkan dia puas dengan dalil logika. Inilah orang yang punya iman yang bagus. Ya, maka yang memuaskan bagi orang semacam ini banyakin dalilnya. Ini ayatnya begini, ini hadisnya demikian, ditambah ini keterangan ulama tafsirnya demikian, keterangan ulama hadisnya demikian demikian. Ah, makin banyak dia makin tidak berkutik. Karena memang ya, karena dia memang kepuasan dalam dirinya adalah manakala kuat dalilnya, kuat alat hujahnya. Dan sebaliknya, ada orang yang sebaliknya, dia tidaklah mantap dengan dalil syar'i kecuali idza tsabata dzalika indahu, menurut dia itu dalil yang benar didukung dengan dalil akal dan logika. Sehingga kita jumpai orang ini adalah lebih mengandalkan alasan logika jauh lebih banyak daripada mengandalkan dalil syar'i. Bahkan boleh jadi dia tidaklah merasa puas dengan dalil syar'i kecuali dalil syar'i yang didukung oleh dalil akal. Ya, maka debat dengan orang semacam ini, maka jangan bawakan ayat dan hadis, tidak begitu bermanfaat. Dan itu bukan debat bila tiya ahsan. Kalau kita hanya cuma bisa bawakan ayat dan dalil, padahal orangnya tidak puas dengan ayat Al-Quran dan dalil, ya, maka kita bukan orang yang cocok untuk mendebatnya. Namun yang cocok bagi dia adalah orang yang bisa mendatangkan argumen-argumen yang logika yang sangat masuk akal. Meskipun ini yang ahsan dalam debat, meskipun orang semacam ini, yaitu orang yang jauh lebih mengandalkan dalil akal daripada dalil, tidak menerima dalil syar'i kecuali yang didukung oleh akal, manusia jenis semacam ini dikhawatirkan ada padanya kesesatan hati. Hatinya sesat. Kenapa? Dia tidak mau menerima ayat Al-Quran dan hadis Nabi kecuali yang didukung oleh dalil logika. Maka ada di antara bentuk kesesatan seorang itu tidak menerima kebenaran kecuali manakala dia bisa paham dengan akalnya, padahal akalnya adalah akal yang tidak beres. Maka orang semacam adalah orang yang mengkhawatirkan dan dikhawatirkan. Ya, oleh karena itu orang yang paling kuat imannya adalah orang yang paling besar ketundukannya kepada syariat, itu Quran dan Sunnah. Oleh karena itu jika kita lihat diri kita adalah orang yang tunduk pada Quran dan Sunnah, menerima dan patuh, maka ini kabar gembira yang baik tentang kondisi diri kita dan iman kita. Sebaliknya jika kita lihat diri kita adalah orang yang ragu terhadap hukum syariat kecuali manakala dikuatkan dan didukung oleh dalil akal, maka sadarilah bahasanya ada penyakit dalam hati kita. Karena firman Allah Ta'ala tidaklah pantas bagi orang beriman laki-laki dan perempuan jika Allah dan Rasulnya tetap menetapkan satu perkara, kok dia memiliki pilihan yang lain. Artinya tidak mungkin orang yang beriman memilih sesuatu selain apa yang diputuskan oleh Allah dan Rasulnya. Karena dia yakin siapa yang duha kepada Allah dan Rasulnya adalah orang yang sesat dengan sesat yang nyata. Kemudian wajadilhum billati ya ahsan, debatlah dengan cara yang lebih baik. Namun di satu ayat di surat Al-Ankabut, yaitu Al-Ankabut 46, terdapat penjelasan yang lebih lebar, lebih luas. Janganlah kalian debat orang kafir, yaitu ahli kitab, kecuali dengan cara yang lebih baik, kecuali orang-orang yang zalim, orang-orang yang memang keras kepala. Maka Allah katakan, kalau orang-orang yang memang 100% keras kepala jadi orang kafir, maka tidak perlu debat. Maka debat lisan tidak manfaat. Ya, yang lebih manfaat dijak duel. Ya, dijak duel. Kenapa? Karena dia adalah orang yang keras kepala. Ya, yang keras kepala 100% sudah dipastikan orang ini keras kepala. Itu debat omongan tidak manfaat. Debat duel boleh jadi manfaat. Otak itu sudah tidak manfaat. Namun otot, nah itu baru kemudian dia mikir. Dia sudah tidak punya argumen, masih bantah saja, ngel saja. Ketika dia kemudian kelahi kok kalah. Nah itu baru diem dia. Baru kemudian diem. Itu Allah katakan, illalladzina zalamu minhum, kecuali orang yang zalim dari mereka. Orang yang kafir keras kepala, itu yang dimaksud orang yang zalim. Debat tidak manfaat bagi mereka. Maka orang semacam ini tidak perlu kalian lembut padanya. Jika mereka adalah orang yang zalim. Orang zalim itu tahu salah namun tetap ngotot. Ya, bahasa kita keras kepala. Maka boleh jadi memeranginya dengan pedang. Ya, sampai mereka tunduk. Dan membayar jizyah dari tangan dalam keadaan mereka hina. Itu boleh jadi itu yang lebih baik. Walahada, maka berdasarkan hal ini, maka yang namanya tingkatan dalam dakwah itu ada bukannya 3 level namun 4 level. Pertama hikmah, yang kemudian mau'idhah, kemudian debat dengan cara yang lebih bagus, dan itu masih untuk orang-orang yang masih bisa menerima perdebatan, masih bisa menang kalau kalah argumen, masih bisa menang diam kalau kalah argumen. Dan ada manusia jenis yang lain tidak mau diam meskipun sudah tidak punya alasan, meskipun sudah mati kutu, namun tetap kuar-kuar padahal dia sudah mati kutu. Nah, maka debat dengan omongan dengan argumen itu tidak manfaat untuk orang ini. Namun adu jotos, nah itu yang lebih cocok untuk dia. Unjuk kekuatan, nah baru kemudian dia berpikir. Mujadalah bisuyuf, maka debatnya pakai pedang. Nah, ini itu baru yang cocok untuk orang yang zalim, yaitu debat dengan kekerasan untuk sebagian orang. Yaitu orang yang disebut oleh Al-Quran orang yang zalim. Sudah tahu maksudnya adalah orang yang sudah mati kutu, tidak punya alasan, namun tetap ngengkel, ngoyel, teriak-teriak. Nah, ini tetap teriak-teriak, maka yang bikin dia menang, bikin dia diem. Itu ketika kemudian kalah secara fisik, itu baru dia diem. Ya, maka tidak semua orang itu cocok dikasih lembut, al-hikmah. Ada yang cocok dikasih lembut, ada yang cocoknya dikasih motivasi, ada yang cocoknya dibantah, ada yang cocoknya itu dikirimi kemudian unjuk kekuatan. Nah, itu baru kemudian cocok untuk dia. Ya, demikian yang kita baca, kita bahas kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.